kita bertemu, pertama ku menatapmu. Ingatkah kau saat itu, kau tersenyum kepadaku berbekal senyuman itu. Ku jalani saat ini, kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik ini. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hati. Masih seperti dulu. Senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik buruk. Masih orang.